Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas bi Sarhi Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab Man hazala bi syai'in fihi dikrullah awil Qur'an awil Rasul. Terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Ibn Umar dan juga Muhammad bin Ka'ab dan Zaid Ibn Aslam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentang ucapan orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, di mana mereka orang-orang munafik mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan ucapan haula'i arghabu butunan wala aqdabu al-sunan wala ajmanu inda liqa. Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang mementingkan perut-perut mereka, orang-orang yang berdusta lisan-lisannya, dan juga orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh-musuh. Kemudian sampailah ucapan munafikin ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun ayat Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian mencari-cari alasan, meminta-minta udzur. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala: Ma yustafadu minal athar. Faedah apa saja yang diambil dari athar yang kita bacakan tadi? Yang pertama, bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafiqin minal adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Menjelaskan atau penjelasan tentang apa yang terpendam dalam hati atau jiwa-jiwa orang-orang munafik berupa permusuhan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukminin. Itulah keadaan orang-orang munafikin, di mana mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Menampakkan seakan-akan bersama kaum mukminin, padahal dalam diri mereka menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang munafik. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Dan tatkala mereka berjumpa dengan teman-teman mereka dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan, kami bersama kalian. Kami menyatakan iman hanya untuk mengolok-olok mereka saja. Ini keadaan orang-orang munafikin. Nah, mereka menyimpan kebencian dan permusuhan kepada Islam dan juga kaum muslimin. Nah, sampai dalam sejarah kita kenal adanya Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin yang tujuannya untuk memudaratkan kaum muslimin. Untuk dijadikan sebagai tempat markas bagi orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ini saking benci dan permusuhan orang-orang munafikin kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Nah, begitupun dalam asar yang kita bacakan tadi, bisa terlihat bagaimana kebencian dan permusuhan kaum munafikin kepada Allah, Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Faedah yang kedua, anna man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafirun wa in kana mazihan. Sesungguhnya orang yang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, maka dia kafir walaupun dalam keadaan bercanda. Dikarenakan masalah ini bukanlah masalah yang bisa dijadikan sebagai candaan. Mengolok-olok Allah, mengolok ayat-ayat Allah dan juga rasulnya. Sehingga ketika orang-orang munafik tadi minta udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami mengucapkan kalimat tersebut hanya sendak gurau saja, hanya main saja, hanya bercanda saja, tidak ada niatan dalam hati kami bersungguh-sungguh mengucapkan kalimat tersebut. Nah, tapi ya terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian cari-cari udzur. Jangan kalian minta udzur, mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, sehingga masalah nawaqidul Islam, nawaqidul iman, pembatal Islam, pembatal iman bukanlah perkara yang dijadikan permainan atau sendagurau. Tidak boleh kita bercanda-canda, bersendagurau, bermain-main dalam perkara-perkara yang merupakan nawaqidul Islam, nawaqidul iman, pembatal-pembatal Islam atau pembatal-pembatal keimanan. Yang ketiga, anna dhikra af'al fusaq liwulatil umur liyarda'uhum laysa minal ghibah wan namimah. Sesungguhnya menyebutkan perbuatan-perbuatan orang fasik kepada pemerintah, kepada penguasa, supaya mereka bisa mengekangnya, bukanlah termasuk dari ghibah dan namimah. Bal huwa minan nasihati lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Akan tadi termasuk bentuk nasihat, bentuk empati kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kepada keumuman kaum muslimin. Nah, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat yang mendengar ucapan orang-orang munafik tadi, kemudian melaporkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukanlah termasuk dari ghibah. Nah, dikatakan Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendengar ucapan orang-orang munafik terhadap Rasulullah dan para sahabatnya berupa celaan, hinaan. Kemudian Auf ibn Malik melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik tersebut. Dan perbuatan yang semacam ini bukanlah termasuk ghibah dan namimah. Nah, sekali lagi, menyebutkan ucapan atau perbuatan orang-orang fasik kepada penguasa supaya penguasa bisa mengekang mereka bukanlah termasuk ghibah dan namimah. Nah, bahkan di antara para ulama menyebutkan beberapa perkara-perkara yang diperbolehkannya untuk mengghibah. Di antaranya yang kita sebutkan tadi. Yang lainnya dalam rangka tahdzir, memperingatkan dari bahaya seseorang. Nah, ini pun tidak mengapa. Ketika seorang memiliki akhlak yang jelek, menipu orang lain, banyak korban dan semisalnya, kemudian kita peringatkan yang lainnya supaya hati-hati dari orang yang semacam ini. Nah, maka tidak mengapa. Atau ketika ada seorang yang memiliki akidah yang rusak, menyesatkan orang lain, menggiring orang lain kepada kesesatan dan penyimpangan, maka tidak mengapa kita menjelaskan kepada manusia tentang bahaya akidah dan penyimpangan orang tersebut. Nah, ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Nah, adapun dan juga ghibah-ghibah yang disebutkan oleh para ulama, nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Mana ghibah yang diharamkan dan mana yang diperbolehkan. Baik. Yang keempat, al-ghilbatu ala a'da'illahi wa rasulihi. Bersikap keras kepada musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kaum mukminin, para sahabat, radhiyallahu alaihim ajma'in, di antara sifat mereka, asyidda'u al-kufar. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara kaum muslimin. Ini sifat para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, tidak boleh kita bermesra-mesraan, berloyalitas, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dikarenakan itu bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Sampai Allah mengatakan, لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan didapatkan. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah bapak mereka. Walaupun mereka adalah anak-anaknya. Walaupun mereka adalah saudara-saudaranya. Walaupun mereka adalah keluarganya. Nah, tertanam prinsip al-wala wal-bara. Siapa yang berhak untuk mendapatkan al-wala, loyalitas, kecintaan? Dan siapa yang berhak untuk mendapatkan al-bara'ah? Nah, bersifat sikap lepas diri. Dan juga sikap membenci dan memusuhi. Nah, bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersifat keras ketika kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya ayuhan nabiyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin. Dan bersikap keraslah kepada mereka. Nah, termasuk yang disebutkan dalam asar yang kita bacakan tadi. Ya, Rasulullah bersikap tegas kepada mereka. Tatkala mereka mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, yang kelima. Ana minal a'dar ma la yambagi kubuluhu. Sesungguhnya di antara alasan-alasan ada yang tidak layak untuk diterima. Ya. Jadi tidak semua alasan itu bisa diterima. Ada udur-udur, alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak diterima dalam syariat. Termasuk alasan yang disebutkan oleh orang-orang munafikin ketika mereka mencela Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengatakan Rasulullah dan para sahabatnya orang yang lebih mementingkan perut-perut mereka. Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang pendusta. Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh-musuhnya. Ini ucapan celaan, hinaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Kemudian orang-orang munafikin meminta udur, menyebutkan alasan. Kami menyebutkan kalimat tadi hanya senda gurau saja, hanya main-main saja, supaya tidak lelah, tidak letih di perjalanan, sehingga kami mengucapkan kalimat-kalimat tadi sebagai senda gurau dan main-main. Ini alasan yang mereka kemukakan. Tapi ternyata syariat ini tidak menerima alasan yang mereka ucapkan tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk mengatakan Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasul-Nya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian membuat-buat udzur, mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, tidak semua alasan itu diterima. Ya. Ada alasan-alasan yang merupakan udzur syar'i yang diterima. Ada juga alasan-alasan yang sekedar dibuat-buat saja. Dan tidak selayaknya untuk menerima alasan-alasan yang seperti itu. Nah, yang keenam, al-khawfu minan nifaqi. Khawatir dari kemunafikan. Fa'inna Allah subhanahu asbata liha'ulai imanan qabla an yaqulu ma qaluhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keimanan kepada mereka sebelum mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka itu beriman. Nah, tapi ketika mengucapkan kalimat-kalimat tadi yang mengandung celaan, cacian kepada Rasulullah dan para sahabatnya, Allah katakan kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah, sehingga ini kemunafikan itu menjerumuskan kepada kekafiran. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sisaan bagi orang-orang munafik lebih dahsyat daripada sisaan orang-orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Neraka yang paling bawah. Yang sangat dahsyat siksaannya. Nah, ada neraka yang paling ringan, yaitu seorang memakai terompah dari api neraka, kemudian panasnya mendidih sampai otaknya. Ya, ini seringan-ringannya ada neraka. Apalagi ini yang berada di keraknya neraka. Yang disiapkan bagi orang-orang munafik. Adab yang sangat dahsyat. Nah, sehingga kemunafikan, nifakun akbar, kemunafikan yang besar. Ketika seorang menampakkan Islam, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, ini kemunafikan yang menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, dan hendaklah kita khawatir daripada kemunafikan. Dikarenakan kadang-kadang disebutkan tadi, seseorang asalnya beriman berubah menjadi munafik. Kalau katakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Sekarang para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka orang-orang yang khawatir terjatuh kepada kemunafikan. Sehingga mereka berusaha semaksimal mungkin menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Ibnu Mulaikah rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, adraktu 30 rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya khawatir jatuh kepada kemunafikan pada dirinya. Nah, walaupun mereka sahabat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum waridwan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masyaallah mereka sangat khawatir sekali terjatuh kepada kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, di mana Hudzaifah ini seorang sahabat yang dikenal dengan sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi mengkhabarkan tentang nama-nama orang-orang munafik hanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah bin Yaman pun memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saat Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku dari deretan nama-nama orang munafikin?" Ya, saking khawatirnya Umar, dirinya termasuk di antara orang-orang munafikin. Nah, Hudzaifah mengatakan tidak. Aku bukanlah di antara nama-nama orang-orang dari deretan orang-orang munafikin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, mereka khawatir daripada yang namanya kemunafikan. Begitupun kita lebih-lebih lagi. Hendaknya kita mengkhawatirkan diri kita jatuh kepada kemunafikan. Sehingga dengan adanya rasa khawatir, rasa takut, kita akan berusaha untuk menjauhinya. Jangan sampai kita merasa aman daripada kemunafikan, penyimpangan, kesesatan, kesyirikan. Ya. Walaupun misalkan kita sekarang alhamdulillah berada di atas sunnah, berada di atas tauhid, berada di atas ketaatan, tapi jangan sampai kita merasa aman dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan dan yang lainnya. Nah, Nabi Ibrahim saja yang kita kenal sebagai hanif, orang yang lurus agamanya, mukhlis, orang yang ikhlas dalam menjalankan agama, Abul Anbiya, bapaknya para Anbiya, Khalil Rahman, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Wajidnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari peribadahan kepada berhala-berhala. Nah, beliau tidak merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Sehingga meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari peribadahan kepada berhala-berhala. Sekali lagi, jangan sampai kita merasa aman dari yang namanya penyimpangan, kesyirikan, kesesatan, kemunafikan, dan semisalnya. Nah, yang ketujuh, anal istiza'a billah au bir rasul au bil quran naqidun min nawaqidil islami walau lam ya'takid dhalika biqalbihi. Sesungguhnya istihza, mengolok-olok Allah atau mengolok-olok rasul atau mengolok-olok Al-Qur'an, termasuk di antara salah satu pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Walaupun dia tidak meyakini dengan hatinya ketika mengolok-olok Allah, Rasul, dan Al-Quran. Nah, ya. Mengolok-olok Allah banyak bentuknya. Nah, mencela Allah, Allah kejam, misalkan, Allah zalim, atau kalimat-kalimat yang semisalnya. Mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekarang menyebar ucapan-ucapan yang mengandung celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti halnya disebutkan orang munafik tadi. Rasulullah ini lebih mementingkan perut, pengecut. Nah, atau ucapan-ucapan yang lainnya. Mengolok-olok Al-Quran, mencela salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini gak pantas zaman sekarang, misalkan. Ayat ini begini dan begitu. Nah, ini termasuk di antara nawaqidul Islam. Walaupun tidak meyakini dalam hatinya, ya, terhadap ucapan atau celaan yang dia ucapkan tadi. Nah, hanya sekedar main-main saja, hanya sekedar sendaguro saja, hati kami tidak meyakini, ya. Nah, ini sudah termasuk membatalkan keislaman. Dikatakan sekali lagi, perkara nawaqidul Islam, nah, bukanlah perkara yang bisa dijadikan sebagai sendaguro dan main-main. Nah, ya. Istihja, mengolok-olok Allah, Rasul, Al-Quran, termasuk pembatal keislaman. Walaupun sebutkan tadi tidak yakin dalam hati, tapi ketika mengucapkan olok-olokan tadi, celaan, cacian, makian, hinaan, ini bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, dan juga faedah yang lainnya, dari asal yang kita bacakan tadi, menunjukkan tentang ihtiram ahlul ilmi, memuliakan ahlul ilmi, para ulama, orang yang berilmu. Tidak boleh mencela mereka atau mengolok-olok mereka. Dikarenakan orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat tadi, mereka mengatakan, ma ra'aina misla qurra'ina ha'ula. Kami tidak melihat para penghafal-penghafal Al-Quran di antara kami. Siapa yang maksud? Para ulama. Ya. Para ulama wa sahabat. Yang mereka, para penghafal Al-Quran. Nah, yang mereka pewaris para nabi. Yang mereka contoh bagi umat. Nah, ini maksud orang munafik? Para ulamanya, para sahabat. Kami tidak melihat mereka itu adalah orang-orang yang lebih mementingkan perut. Mereka adalah orang-orang yang dusta dalam ucapannya. Mereka adalah orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Nah, sehingga disini menunjukkan tentang pentingnya memuliakan ahli ilmi, para ulama. Dikarenakan kalau kita mencela para ulama, nah, maka akan menyebabkan, nah, kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau ulama istilah dicela, dicaci maki, dihina. Nah, atau kadang-kadang tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada para ulama. Ya. Sehingga masyarakat menganggap kecil keutamaan para ulama. Sehingga mereka ragu kepada para ulama. Sebenarnya dilakukan oleh hizbiyin, du'atul su'. Nah, para da'i-da'i yang mengajak kepada kejelekan. Mensifati para ulama rabbaniin yang konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menyebut dengan mereka itu ulamanya haid. Ulama nifas. Nah, ini celaan, hinaan. Mereka ulama yang tidak tahu fiqhul waqi, kata mereka. Mereka hanya ulama yang membahas seputar haid, nifas. Mereka ulama-ulama yang membebek kepada penguasanya dan lain sebagainya. Nah, ucapan ini termasuk ucapan hinaan, cacian, makian kepada para ulama. Nah, wal'iyadubillah. Ya. Padahal para ulama mengatakan bahwasanya lahmul il ulama masmuma, dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Seorang dia mencaci, maki, menghina para ulama rabbaniyin. Nah, seakan-akan dia memakan racun, meminum racun. Dan terbukti, ya, orang-orang yang mencela para ulama rabbaniyin, keadaan mereka hina di tengah-tengah umat. Nah, keadaan mereka hina di tengah-tengah masyarakatnya. Dikatakan mencela para a'immah, para ulama. Teh, jangan seperti orang-orang munafik. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mencela para ulama. Nah, para sahabat yang terkenal dengan keilmuannya dicela oleh orang-orang munafik. Ya. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari asar yang dibacakan tadi. Mudah-mudahan yang difa'una wa yanfa'ukum wa ilawna alhamdulillah subhanahu wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.